الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال ابن جرهوم حتى يدخل عليه ناسب وجازم في المضارع مرفوع sampai masuk pada dia nasibun yang menasabkannya atau jazmun yang menjazmkannya. Penawasibu asyaratun wahiyaan walan waidan wakai walamul juhud wa hatta wal jawabil fa wal waw waw. Syarah Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala qala mu'allif hatta yadhul alaihi nasibun wa jazimun wa lam yaqul rafi'un li'annahu al-aslu, karena marfu itu hukum asalnya marfu. Wa lam yaqul khafidun lian al-hafda layadhulu raf'al, al-hafda tidak masuk pada fi'il. Sehingga hanya dua yang nasabkan atau menjazmkan, marfu hukum asal marfu, al-hafad karena fi'il tidak di-hafad. Sehingga tinggal dua, nasibun atau jazimun. Yaqul mu'alif rahimahullah fannawasibu asaratun asyaratun famad dalilu ala nisariha mi'asarah. Apa dalil terbatasnya hanya 10? Jawabannya atatabu'u wal istiqra. Falamul lughati tatabba'u kalam al-arab. Ulama bahasa menera'ah, meneliti ucapan orang Arab. Wajadu, mereka dapati analiyan simul fi'il mudhari' yang menasabkan fi'il mudhari' ternyata asratu asya faqat, hanya 10 saja. Awaduha yang pertama adalah, yang pertanya adalah an. Misal antakula uhibbu antafhama. Lihat jumlah fi'ilani mudhari'an. Dalam jumlah kalimat ini ada dua fi'il mudhari'. Al-awwal uhibbu wa tsani tafhama. Lakinnahuma mukhtalifan, keduanya berbeda. Al-awwal marfu'. Uhibbu marfu'. Wa tsani mansub. Tafhama mansub. Karena awal, karena yang pertama uhibbu lam yadkhul alaihi nasibun, tidak ada penasab yang masuk kepada dia. Wasani adapun yang kedua tafham, dakhala alaihi nasib, masuk kepada dia yang menasabkan. Ya, sehingga dimasuk hibu antafhama. Walihadza, karena itu laqulta, kalau kamu katakan uhibbu antabhamu, hadza khata, ini keliru. Kalau kamu baca antabhamu, ini salah. Li'anna nasabta, saya ulangi, uhibba antabhamu. Uhibba antabhamu, sehingga ada dua kesalahan. Li'anna nasabta ma'ala bi'adhul a'i nasib, karena engkau menasabkan fi'il mudhari yang tidak masuk kepada dia yang menasabkan. Uhibba. Wa rafa'ta ma alaihi dakhala alaihi nasib. Sebaliknya engkau malah memarfukan, merafakan apa yang telah masuk kepada dia amil nasab, yang menasabkan. Yaitu tafham. Kalau baca uhibba antafhamu, salah dua. Uhibbu yang harusnya alal asl marfu, kamu baca nasab. Antafhamu, tafhamu yang termasukkan an, malah kamu baca rafa. Ini dua keliruan. Di anna kana sabta alam yadahul ajnasib warafa'na warafa'ta, dan kau marfukan madawan alih nasib. Idan, jika demikian, as-sawabu uhibbu antafhamu. Ya, uhibbu antafhamu. Kaifa u'ribuha, bagaimana cara mengirabnya, aku mengirabnya? Takulu wa nakulu an masdariyah tansubu fi'il mudhari. An masdariyah menasabkan fi'il mudhari. Tabham fil mudhari mansub bi an wa la nasbihi fathatun zahir fi akhirih wal fa'il musatir nujuban taqdiruhu anta. Qala limadza qulna innaha harfu masdar, kenapa kita katakan an itu harfu masdar? Yaqulu ulama li'annaha tusbiku tusbaku hiya wa mabadaha bimasdar, ia menjadi masdar musabak, dilebur dia dengan yang setelahnya menjadi masdar. Faqauluka uhibbu an tafhama, ucapanmu uhibbu an tafhama, idha hawaltaha ila masdar, kalau kamu robah ke masdar, sawarat uhibbu pahmaka. Ya, tafhama di fahima dijadikan masdar, faham taknya dijadikan dhamir mukhatab uhibbu fahmaka. Walihada, oleh karena ini, karena dia menjadikan fi'il setelahnya menjadi masdar, samaina an masdariyah, kita namakan dengan an masdariyah. Uhibbu an araka masruran, uhibbu fi mudhari marfu bidamma tahira litajarrudihi, karena dia kosong dari nasib wajazim wajazim. Wa fa'ilu musattirin wujuban taqdiruhu ana. Qala an masdariyah ara uhibbu an araka, ara fil mudhari mansub bi an wa lam tunasbihi fathah muqaddarah al alif man min dhuhriha at ta'dhur. Contoh berikutnya, uhibbu an armiya, uhibbu fil mudhari marfu bidamma zahira kita jadilah nasibul aw jazim an masdariyah. Armi, armi, armi fil mudhari mansub bi an wa nasbihi fathah zahira fi akhirih an armiya. Qala wa qala qailun limadha nasabtahu bil fathhi bil fathati wa akhiruhu harfa illah. Ada yang menarik berkata, bagaimana kamu menasabkan armiya dengan fathah? Ya, padahal akhir hurufnya armiya itu adalah huruf illah. Ya, fal jawab, jawabannya li'annal fathata tadharu 'alal ya, karena fathah itu nampak kepada yang akhirnya ya. Contoh lagi, uhibbu an akzuba, uhibbu fil mudhari marfu bidhammah zahirah kita jadi minan nasi wa'au jazim wa fa'iluhum satrun wujuban takdiruhu ana. An arfu masdar sama huruf masdar, kenapa? Karena menjadikan fi'il setelahnya jadi masdar musabab. Ya sahul fi'il mudhari agzu fi'il mudhari mansub bi an wa binasbihi, dan tanda nasab adalah fathah zahirah fi akhirih. Falakala qailun lima dan nasab tahu wahiru mu'tal, kenapa engkau nasabkan agzwa uhibbu an agzwa di fathah? Ya, lima dan nasab tahu wahiru mu'tal, pada akhirnya itu huruf illat waw agzwa akhirnya waw al mu'tal. Pal jawabu, jawabannya li'anna al-fathata tadharu al-wawi. Ya, fathah itu bisa muncul ada pada waw, pada ya. Yang tidak ada itu sama sekali pada alif li ta'adur. Satu dulu kita baca an. An sekali lagi huruf arfu nasbin wa masdar. Kenapa? Karena menjadikan fi'il setelahnya bersama dia menjadi masdar musabab. Nah, Allah Alam musabab.